Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian rutin di kesempatan pagi hari ini dengan membaca buku Permodalan dalam Islam. Dan insya Allah yang akan kita baca adalah mengenal macam-macam bentuk akad. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 27. Baik, sebelum kita masuk ke akad musyarakah maupun mudharabah, kita akan mengenal macam-macam bentuk akad dalam muamalah dilihat dari tujuannya, atau boleh juga kita sebut dilihat dari bentuknya. Dilihat dari bentuknya dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah akad muawadhat, yaitu akad komersil yang tujuan dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Ini mendapatkan maksudnya ya. Anda bisa koreksi di sini. Akad komersil yang tujuannya adalah dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan. Seperti akad jual beli, akad sewa, akad ju'ala, akad ijarah, akad istisna, akad salam, dan beberapa akad yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah akad tabarru'at. Itulah akad sosial yang tujuannya tidak dalam rangka mencari keuntungan, tapi murni untuk beramal. Dalam Islam, akad tabarru'at ditujukan untuk mendapatkan pahala, seperti memberi utang, atau akad utang piutang, kemudian akad hibah, sedekah, wasiat, wakaf, dan yang lainnya. Bahasa lainnya adalah akad yang sifatnya searah dan itu tujuannya dalam rangka untuk membantu orang lain. Yang ketiga adalah akad syarakah, yaitu akad kerjasama yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan bersama dengan prinsip bagi hasil. Jika ada keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan jika ada kerugian ditanggung bersama. Seperti akad mudharabah atau akad musyarakah. Kemudian yang keempat adalah akad tausiqat, yaitu akad yang tujuannya untuk memberikan jaminan kepercayaan. Contohnya akad rahan, yaitu gadai. Kemudian ada syahadah, persaksian, dan domanah, penjaminan. Termasuk di dalamnya adalah kafalah, menjadi penanggung. Dan semuanya ada dalam Al-Quran. Tentang persaksian Allah sebutkan di Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Walyaktub bainakum katibun bil adl. Kemudian di bagian tengah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan agar di situ ada persaksian. Kemudian juga akad gadai. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di Al-Baqarah ayat 283. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kalau kamu dalam posisi safar, sementara kalian tidak menjumpai tukang catat, farihanum maqbudah, maka bisa melalui gadai yang diserah terimakan. Sementara dhamanah dan kafalah Allah sebutkan di surat Yusuf ayat 72, waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Bagi siapa yang berhasil untuk menemukan malingnya, maka dia akan mendapatkan hadiah bahan makanan seberat yang bisa dipikul unta. Wa ana bihi za'im, dan aku yang menjamin. dan semuanya diajarkan oleh Allah dengan tujuan untuk menjamin kepercayaan setiap muslim dalam bertransaksi. Dan mohon untuk dipahami ya, ketika dalam bertransaksi, semakin yakin, semakin terjamin kepercayaan, semakin menenangkan. Dan ketika semakin menenangkan, tidak menjadi beban pikiran orang. Artinya itu dilakukan bukan karena masalah suudzon, tapi murni karena masalah membangun ketenangan dalam muamalah. Sehingga kalau misalnya ada orang ya, dia utang. Pak, saya utang 10 juta. Baik, saya mau kasih, tapi dengan syarat ada jaminan. Loh, apa Bapak tidak percaya sama saya? Saya bukan pembohong, saya bukan pendusta. Saya bukan penipu, saya bukan ini. Saya tidak mengatakan demikian. Kalaupun kita minta jaminan, itu bukan berarti kita menuduh yang bersangkutan pembohong, penipu, pendusta, tidak. Ketika kita minta jaminan, tujuannya bukan dalam rangka untuk suudzon. Tapi dalam syariat kita diajarkan bahwa semakin menenangkan, makin membuat hati kita menjadi tidak terlalu terbebani dengan pikiran semacam ini. Sehingga ketika ada harta kita di tangan orang lain, sementara kita tidak punya pengaman, kadang membuat hati ini kepikiran terus. Mikir harta itu kapan dikembalikan, kapan akan ditunaikan, kapan. Kepikiran terus. Daripada kepikiran terus, sholat jadi kepikiran duitnya, puasa jadi kepikiran itu, ibadah yang lain juga kepikiran yang sama. Daripada kepikiran semacam ini, selesaikan di awal. Caranya bagaimana diselesaikan di awal? Kalau ada potensi yang masih nyangkut dengan orang lain, amankan. Maka dalam transaksi ada saksi, dicatat. Kemudian ada penjamin, ada rohen. Yang itu semuanya Allah ajarkan dalam Al-Quran. Bukan karena mengajarkan suudzon. Karena seperti yang kita tahu, Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang kita untuk banyak-banyak bersuudzon. Banyak-banyak memberikan dzon-dzon. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk suudzon. Dan Nabi SAW juga melarang kita untuk hal itu. Iyakum wadhanna fa'innahu akdzabul hadith. Hati-hati dengan banyaknya persangkaan, karena itu adalah akdzabul hadith, kalimat yang paling dusta. Sehingga dalam masalah ini tujuannya bukan dalam rangka untuk suudzon kepada orang, tapi tujuannya adalah dalam rangka untuk meyakinkan kepercayaan. Sehingga orang ketika bermuamalah itu lebih tenang, lebih nyaman. Pikirannya tidak disibukkan dengan hal demikian. Makanya, bermuamalah, kalau ada potensi nanti ini jadi kepikiran, sebaiknya tolong dicegah dari awal. Karena itu ganggu. Ganggu sholat, ganggu ibadah, ganggu-ganggu yang lainnya. Sudah. Minta jaminan keamanan, minta jaminan kepercayaan. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari, dalam Adabul Mufrad. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu pernah menyuruh budaknya untuk mengantarkan kirok. Kirok itu tulang betis kambing, itu namanya kirok ya. Bahasa kita apa? Tengkleng ya. Pernah diminta untuk beliau pernah meminta budaknya untuk ngantar tengkleng ke orang lain. Sebelum ngantar, Salman minta kepada budaknya hitung dulu. Dihitung. Jumlahnya berapa? Sekian belas misalnya. Sekian belas. Sudah? Kamu antar. Nanti setelah sampai di tujuan, kau minta kepada penerima untuk ngitung. Anggaplah misalnya jumlahnya 15. Suruh dia ngitung. Jumlahnya pas 15. Sudah? Kemudian diantar sampai di sana, disuruh ngitung. Dihitung pas 15. Alhamdulillah, beres semua. Maksudnya disuruh ngitung ngapain? Bukan masalah, kayaknya kamu kok gak percaya sama saya. Wong saya ini juga gak nipu, saya gak mau ngambil barang ini. Bukan masalah kepercayaan, bukan masalah suudzon. Biar tenang dah. Biar gak kepikiran. Sehingga nanti muncul dugaan, jangan-jangan ini tadi yang nyuri ini, jangan-jangan. Masya Allah, Muamalah jangan sampai ada kayak gini. Makanya kalau Anda dibayar ya, berapa harganya? Sekian ratus. Baik, nanti kita ketemu ya. Ketemu waktu kajian. Dibayar, uangnya dimasukkan ke dalam amplop. Dah? Diterima. Yang sesuai sunnah yang mana? Masuk kantong atau dihitung? Sebagian orang yang merasa adalah dalam masalah muamalah gampangan aja langsung masuk kantong. Salah kalau seperti ini. Yang benar hitung. Kenapa Pak? Wong kita juga saling percaya. Hitung. Tetap hitung. Kenapa harus dihitung? Sudahlah, dihitung saja. Tujuan besarnya adalah dalam rangka untuk menghilangkan beban pikiran. Ya, ya kita yakin ya. Sesama muslim kita enggak ingin saling suudzon. Bukan dalam rangka untuk membangun suudzon. Tapi semakin melepaskan pikiran makin bagus. Dihitung. Pas ya 300, alhamdulillah masuk. Udah. Sehingga udah saya main percaya sajalah. Duitnya misalnya sekepok gitu kan. Ini Pak. Kemudian diterima, langsung masuk kantong. Salah ini. Loh, tadi Anda nyerahkan berapa? Misalnya agak banyak ya. 5.750. Kalau Anda dihitung, langsung masuk, ya sudah, baik ini saya terima ya. Saya enggak ngitung ya, saya terima, saya percaya. Ini tidak sesuai sunnah. Dihitung dulu. Dan dihitung di sini tidak masuk dalam kategori mata duitan. Bukan termasuk bagian dari prinsip membangun suudzon, bukan. Tapi ini dalam rangka untuk melepaskan apa keresahan, potensi tuduhan, dan seterusnya. Kok sampai rumah, Pak ini kok kayaknya ada yang kurang. Nah kenapa tadi gak dihitung? Makanya kalau ada di tempat kasir ya, tolong uangnya dihitung dulu, dicek dulu, diperiksa dulu. Ini hal yang penting untuk dilestarikan. Kan ini termasuk di antara prinsip yang tepat dalam bermuamalah dalam rangka untuk menghindari setiap potensi enggak nyaman ya, ketika orang bermuamalah. Kadang kepikiran, jangan-jangan. Kalau kepikiran seperti itu, maka dihentikan dari awal. Biar kita bisa lebih fokus ibadah, lebih fokus ketika sholat. Enggak mikir yang kayak gini. Dari sekian akad ini, sekarang kita akan coba bedah 4 akad di atas ya. Dari 4 bentuk akad di atas, ada satu akad yang dia bisa disisipkan ke semua akad yang lainnya. Bisa disisipkan ke semua akad yang lainnya. Yaitu akad tausiqat. Akad penjaminan kepercayaan. Contohnya akad rahen, akad persaksian, akad domana, akad kafalah. Itu semuanya bisa disisipkan di akad yang lain. Ya, bisa disisipkan di akad mu'awadhat seperti adanya gadai dalam jual beli kredit. Bisa disisipkan dalam akad tabarru'at seperti adanya penjamin dalam akad utang piutang. Bisa disisipkan dalam akad syarokah seperti adanya penjamin untuk akad kerjasama. Termasuk diantaranya adalah, nanti akan kita bahas ya, boleh minta barang gadai dari pengelola usaha. Saya ngasih modal 100 juta kepada si A. A ini 100 juta, silahkan nanti kau kembangkan, kau gunakan untuk usaha. Silahkan terserah kamu, tapi saya minta jaminan. Apa jaminannya? Sertifikat tanah kamu. Loh, kayak Bapak nggak percaya sama saya kan bukan penipu. Saya bukan masalah enggak percaya. Bukan masalah menuduh, saya tidak pernah menuduh kamu penipu, bukan. Tapi dalam akad seperti ini, kalau misalnya ada orang yang minta barang gadai dalam rangka untuk penjaminan kepercayaan tidak dilarang. Dan itu salah satu tujuannya adalah sudah melepas beban pikiran. Biar kita tidak terlalu memikirkan yang semacam ini. Karena tujuan akad tausiqat adalah untuk memberikan kepercayaan. Sehingga jika dalam transaksi yang tidak segera tuntas, salah satu pihak bisa meminta jaminan kepada pihak yang lain. Dan keterangan selengkapnya akan kita bahas lebih lengkap dengan melihat aturan dalam akad mudharabah. Salah satunya ya, diperbolehkan meminta apa tadi? rahen, jaminan. Saya kasih modal 100 juta, saya minta jaminan. Baik. Kemudian coba kita lihat lagi ya, dari keempat akad ini. Ada mu'awadat, tabarru'at, syarokah, dan tausikat. Satu-satunya akad yang dia sifatnya tidak harus saling ridho. Apa ada Pak akad yang tidak harus saling ridho? 1, 2, 3, 4. Mana yang ketika dilakukan tidak harus saling ridho? Jawabannya akad tabarru'at. Ini tidak harus saling ridho. Kok bisa? Akad tabarru'at itu searah. Sehingga kalaupun lawan arahnya dia enggak ridho, enggak jadi masalah, akad tetap sah. Sebagai contoh, orang memberi hibah ke orang lain, makanan atau apa. Ketika diberikan, makanan itu langsung dicendelkan di pintu rumahnya. Loh, kemana Pak? Nah, setelah diketuk pintu, enggak ada. Ditelepon, oh saya lagi di luar. Setengah jam lagi sampai. Oh siap. Langsung kita cendelkan makanan di depan rumahnya. Di pintunya. Boleh enggak kayak gini? Boleh. Kenapa? Karena dalam akad seperti ini tidak harus saling ridho. Dan bahkan seperti zakat ya, dia boleh dikasihkan kepada penerima mustahik tanpa harus mengatakan kalau itu zakat. Dan bisa jadi mustahik tidak tahu. Sehingga waktu kita transfer ke rekening mustahik, kita nggak bilang apapun. Kita nggak info. Hukumnya diperbolehkan. Kenapa? Karena zakat itu sifatnya searah. Artinya tidak harus ada ijab kabul ketika penyerahan zakat, hibah, sedekah maupun yang lainnya. Boleh diberikan secara sepihak. Tayyib. Sehingga untuk urusan zakat misalnya, yang penting Anda bisa memastikan. Penerima ini adalah orang yang tidak mampu. Dia mustahik berhak untuk mendapatkan zakat. Gak ada syarat ketika penyerahan harus kemudian ada ijab kabul, ini zakat dari saya, apalagi dia mengikrarkan ini zakat dari saya, tidak ada syarat. Gak perlu seperti itu. Kasihkan, selesai. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, dari keempat jenis akad ini, mana yang memindahkan hak milik? Mana akad yang memindahkan hak milik? Yang memindahkan hak milik ada dua. Mu'awadat dan tabarru'at. Sedangkan dua sisanya, syarokah dan tausikot, tidak memindahkan hak milik. Akad syarokah dan tausikot tidak memindahkan hak milik. Sehingga dalam akad kerjasama, modal yang diberikan oleh sahibul mal, oleh pemodal, tidak berhak dimiliki oleh pengelola. Itu tetap menjadi milik pemodal. Tidak pindah ke hak milik menjadi milik pengelola. Dalam akad tausikot, barang gade yang diserahkan tidak menjadi hak milik pihak yang menerima gade. Itu akan tetap menjadi hak milik yang menyerahkan barang gade. Karena gade tidak pindah hak milik. Sehingga sebuah kesalahan, apabila ada orang yang memahami bahwa modal itu jadi milik bersama, ini keliru. Kok bisa modal jadi milik bersama? Misalnya si A memberikan modal 100 juta kepada si B, lalu dipakai buka warung, itu kan dipakai untuk beli etalase, dipakai beli meja, dipakai beli perlengkapan, untuk masak, dan seterusnya. Hingga total kebutuhan untuk pengadaan itu senilai 50 juta. Masih sisa 50 juta dipakai beli bahan baku. Sudah diiklankan. Jual beli apa misalnya ayam geprek. Setelah diiklankan, di sini kan tinggal diperhatikan apakah nanti ada keuntungan ataukah tidak, apakah laku ataukah tidak. Nah, pada satu kondisi ternyata usaha itu gagal. Akhirnya tutup. Karena tutup, maka mereka melakukan pencairan aset. Sehingga semua apa? Perlengkapan ya. Perlengkapan masak, meja dan seterusnya dijual semua. Dari yang dulu waktu kulak itu 50 juta waktu beli, sekarang laku tinggal 25 juta, tinggal separuhnya. Sementara bahan baku yang 50 juta, karena sering basi, akhirnya masih sisa ngendap uang, anggaplah 30 juta. 30 juta jadi hak siapa? Jadi hak pemodal, kembalikan ke pemodal. Pencairan aset tadi dapat duit 25 juta, jadi hak siapa? Jadi hak pemodal, pengelola, atau hak bersama? Jawabannya, hak pemodal. Semuanya balik ke pemodal. Loh kok pengelola nggak dapat apa-apa? Ya kan memang belum ada untung. Pengelola baru mendapatkan sesuatu jika sudah ada untung. Hak pengelola adalah untung. Ya. Sehingga dalam akad kerjasama, baik bentuknya musyarakah maupun mudharabah, hak pengelola adalah keuntungan. Hak pengelola adalah keuntungan. Jika tidak ada keuntungan, maka pengelola belum mendapatkan hak apapun. Sehingga, jika modal berkurang, maka sisa menjadi hak pemodal, semuanya. Dan pengelola sisa modal maksud saya ini ya, maka sisa modal adalah hak pemodal. Dan pengelola tidak mendapatkan apapun. Wah, berarti rugi dong pengelola, pemodal juga rugi. Maka di situ ketika terjadi resiko, posisi resiko, resiko pengelola, dia kerja nggak ada bayaran, kerja tidak dibayar. Wah, saya sudah lelah, saya sudah capek, nggak dapat apa-apa, kerja nggak dibayar. Sedangkan hak pemodal adalah modalnya berkurang. Dan masing-masing membawa resiko sendiri-sendiri. Sehingga tidak boleh protes misalnya. Pengelola minta tolong saya dibayar. Pemodal minta tolong modal saya dikembalikan. Ini apa-apaan? Kalau memang kerjasama, masing-masing punya peluang resiko sendiri-sendiri. Membawa resiko sendiri-sendiri, dia tidak boleh meminta orang lain yang menanggungnya. Karena itu ketika terjadi resiko, pengelola tidak dibayar bentuknya, sedangkan pemodal, modalnya berkurang dan ditanggung masing-masing. Baik. Ini beberapa ketentuan yang bisa kita lihat dari 4 jenis akad yang tadi kita baca. Nah, kemudian kita masuk ke akad mudharabah. Akad mudharabah secara bahasa diambil dari kata ad-darbu fil ardi, yang artinya safar untuk berdagang. Allah Ta'ala berfirman, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan yang lain melakukan safar untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muzammil ayat 20. Al-Muzammil ayat 20 ini berbicara tentang apa? Tentang keringanan yang diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk kaum muslimin berkaitan dengan kewajiban qiyamul lail. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya oleh seorang oleh muridnya tentang witir Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan, alam taqra surat al-Muzammil? Apakah kamu sudah membaca surat al-Muzammil? Sudah. Kemudian Aisyah menjelaskan, itulah sholat qiyamul lail, ya, itulah sholat malam yang dulu pernah Allah wajibkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Allah turunkan bagian awal berisi kewajiban untuk qiyamul lail, dan Allah akhirkan bagian belakang dari surat Al-Muzammil. yang itu memberikan keringanan. Dan yang memberikan keringanan itu adalah surat Al-Muzammil ayat yang terakhir. Di surat Al-Muzammil ayat yang terakhir, coba kita buka ya. Surat Al-Muzammil ayat yang terakhir. Di surat Al-Muzammil ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan bagi kaum muslimin ketika mereka bertahajud. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfah wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan-nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara minal qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Sesungguhnya Rabbmu mengetahui bahwasanya kau bangun malam, adna min thulutsayil lail, kurang dari 2/3 malam, atau sepertiga, atau setengahnya, atau sepertiganya. Wa ta'ifatu minal ladina ma'ak, juga sekelompok orang yang bersamamu. Wallahu yuqaddiru layla wan nahar, dan Allah yang menetapkan siang dan malam. Kadang siangnya lebih panjang, kadang malamnya lebih panjang. Alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum. Allah tahu kalian tidak akan bisa menjaganya dan Allah menerima taubat untuk kalian. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Karena itu bacalah yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Sehingga kalimat ini faqra'u ma tayassara minal Qur'an menunjukkan bahwa Allah memberikan keringanan bagi kaum muslimin ketika itu untuk apa? Tidak harus qiyamul lail semalam suntuk atau dominan di waktu malam. Lalu Allah sebutkan ilahnya. Allah tahu ada di antara kalian yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Sementara yang lain mereka melakukan perjalanan dalam rangka berdagang untuk mencari karunia Allah. Berdagang dalam rangka mencari rizki disebut oleh Allah yabtaguna min fadlillah. Berdagang dalam rangka untuk mencari fadlullah, karunia dari Allah, yaitu mencari rizki. Dengan alasan itu, kamu boleh tidak tahajud semalam suntuk. Sehingga ambil semampumu, sekian rokaat misalnya, dari sekian jam, misalnya setengah jam, atau satu jam. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian yang lain mereka melakukan qital fi sabilillah. Mereka berperang fisabilillah. Faqra'u ma tayassara min, karena itu bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Ketika ayat ini turun, maka qiyamul lail tidak lagi menjadi kewajiban bagi kaum muslimin, tapi menjadi amal yang sunnah dan Allah gantikan salat yang wajib dalam bentuk salat 5 waktu. Baik. Istilah yang lain dari mudharaba adalah al-qirad. Dari kata al-qardu yang artinya potongan. Karena Rabbul Mal, pemodal, memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan dia berhak mengambil sepotong keuntungan. Selanjutnya terjadi pengerucutan istilah, di mana istilah qirad lebih banyak digunakan dalam mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Sementara istilah mudharabah lebih banyak digunakan dalam mazhab Hanafiyah dan Hambali. Ya. Maka kalau kita baca referensi Syafi'iyah atau Malikiyah, nanti kita akan melihat mereka menggunakan istilah qirad. Kalau kita baca referensi Hambali atau atau Hanafiyah, nanti kita lebih banyak menggunakan istilah atau lebih banyak mendapatkan istilah mudharabah. Dan hakikatnya sama, namun hanya beda penamaan. Bentuk akad mudharabah adalah akad dua pihak, di mana salah satu pihak sebagai pemodal, sementara pihak yang kedua sebagai pengelola. Dengan sebagian keuntungan sesuai porsi, dengan pembagian keuntungan sesuai porsi yang disepakati. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas tentang hukum mudharabah. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Tri jadi dipinjam modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu, belum ya. Nah, gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap, toh. Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana, kan sama-sama enak. Melanggar gimana? Melanggar ini loh. Tak bacakan ini loh. Mana-mana? Jelas dengan jelas ini loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Wah, sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku ya. Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustaz Amin Nurbaid. Nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Gampang, beli di ANB Store atau enggak klik anbstore.id. Oh, siap. Begitu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah barang jaminan dalam hutang nilainya harus setara hutang atau boleh lebih besar atau lebih kecil Ustaz? Jazakallah khair. Apakah barang jaminan dalam utang nilainya harus setara dengan utang ataukah boleh lebih besar, boleh lebih kecil? Jawabannya bebas, tidak ada ketentuan baku dalam masalah ini. Karena sebenarnya barang jaminan itu lebih berfungsi kepada penjaminan kepercayaan. Bahwa orang yang berutang ini serius akan mengembalikan. Sehingga dia rela untuk menyerahkan barang jaminan. Karena itu di posisi ini ketika Anda yakin bahwasanya dengan barang jaminan nilai sekian utang akan dikembalikan. Atau orang jadi lebih serius dalam upaya mengembalikan. Insya Allah itu sudah cukup. Wahada ala mustalahu, dan ini kembali kepada kesepakatan yang mereka buat. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa sama, terserah. Bahkan tanpa jaminan pun boleh ya. Tanpa jaminan pun boleh. Sehingga kalaupun dia minta jaminan yang nilainya lebih kecil, hukumnya diperbolehkan. Wallahu alam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan juga panitia yang ada di Amin Nurbaid. Amin walakabi mitlin. Izin bertanya Ustaz. Silakan, Pak. Apa boleh ketika kita menyewa suatu rumah, lalu kita sewakan kembali kepada orang lain dengan harga yang berlebih? Lebih. Apakah ada syarat dari pemilik rumah bahwa itu tidak boleh disewakan ke yang lain? Insya Allah tidak ada Ustaz. Tidak ada ya, baik. Cukup Bapak? Cukup Ustaz. Baik. Jazakallah. Wa jazakallah. Barakallah fikum. Tayyib. Kita pernah bahas tentang ini ya. Apakah boleh sebuah objek yang kita sewa, kemudian kita sewakan ke orang lain dengan nilai yang lebih mahal, sehingga kita bisa mendapatkan margin. Kita pernah bahas ini di buku Fikih ASN terkait masalah outsourcing ya. Tenaga yang kita gaji, kemudian kita pekerjakan di instansi yang lain. Sehingga ada orang yang dia punya SDM, ya. Dia punya SDM, A memiliki SDM. Lalu B ini butuh SDM-nya A. Dia melakukan akad dengan A, kemudian A mengirim SDM-nya ke tempatnya B, sehingga SDM A kerja di tempatnya B. Seperti ini hukumnya diperbolehkan. Dan inilah model outsourcing. Ada keterangan sebagian ulama yang menyebutkan tentang hal ini, yaitu mereka menyebutkan orang boleh saja dia menyewa sesuatu, lalu dia sewakan ke orang lain dengan mengambil margin. Bisa dengan mengambil margin atau dengan apa? Tidak mengambil margin. Bisa dengan mengambil keuntungan, bisa juga tanpa mengambil keuntungan. Atau bahkan dia bisa sewakan dengan harga yang lebih murah. Oper kontrak misalnya. Oper kontrak dengan harga yang lebih murah boleh enggak? Boleh. Karena itu, apabila ada orang yang menyewa rumah, A sewa rumah. Misalnya dengan harga 10 juta per tahun misalnya. Dia sewa rumah 10 juta per tahun. Dan dia sewa selama 2 tahun. Dia sewa selama 2 tahun. Sudah? Lalu disewakan ke B dengan harga 12 juta per tahun. Maka masa sewa harus kurang dari 2 tahun atau pas 2 tahun. Sesuai dengan rentang masa sewa yang dimiliki oleh A dari pemiliknya. Sehingga kalau misalnya A iklan itu butuh waktu 5 bulan baru laku, berarti kan berkurang berapa? 5 bulan. Berkurang 5 bulan. Nah, ketika sudah berkurang 5 bulan, maka nanti sewanya hanya boleh kurang dari 2 tahun dikurangi 5 bulan. Agar tidak melebihi dari batas waktu sewa yang ditetapkan oleh pihak pemilik rumah sebelumnya. Insya Allah diperbolehkan. Yang penting jangan sampai melebihi batas waktu sewanya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Prosesnya gini, di awal kita ada kerjasama untuk pemodal itu murni mengeluarkan modal, kemudian pengelola murni dia hanya tenaga. Kemudian di tengah perjalanan itu kita ketipu, kan? Kemudian si pemodal ini murni dia nggak mau mengeluarkan modal lagi, kemudian pengelola untuk nutup operasional dan utang dia keluarkan dana pribadinya. Nah, itu hukumnya gimana, Ustaz? Untuk nanti diproses bagi hasil dan kepemilikan. Pengelola mengeluarkan ya. Dana pribadi untuk? Untuk nutup operasional, Ustaz. Sama untuk utang. Sama bayar utang? Iya. Kan utang bahan kayak gitu, Ustaz. Yang kemudian, karena dia udah merasa kerja kan akhirnya udah merasa ngeluarkan modal juga. Nah, dia minta ada kompensasi gitu misalnya. Di pertengahan, bukan di akhir nanti setelah ditemu bagi hasil, enggak. Tapi dia merasa saya juga kerja, kemudian ambil kompensasi atau upah. Upah ya, mintanya upah. Iya, iya. Belum ada hasil. Belum ada hasil, Ustaz. Karena kan jadinya kan pelit, Ustaz. Oh gitu, baik. Pengelola ini jadinya. Dulu, nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang kami pahami begini ya. Jadi nanti insya Allah kita akan pelajari status akad dari akad permodalan itu. Bahwa akad permodalan atau akad mudoroba atau musyarakah itu sifatnya akad jaiz. Akad jaiz artinya bisa dibatalkan sepihak. Sehingga ketika terjadi akad, kemudian ternyata ada resiko, lalu pihak pemodal tidak mau lagi nambahi modal, itu hak dia. Pengelola tidak berhak untuk memaksanya. Nah, selanjutnya ketika pemodal tidak keluar modal, berarti usaha ini jadi stagnan karena biaya operasionalnya nggak ada. Karena biaya operasionalnya nggak ada. Kemudian ditutupi oleh pihak pengelola, ya sudah. Nah, ketika ditutupi dan pihak pengelola berniat menjadikan itu sebagai bagian dari modal, maka akadnya jadi akad musyarakah. Karena pengelola turut serta dalam penyertaan modal. Sehingga nanti ketika ada hasil, maka dibagi dua dulu. Dibagi kerja dan modal. Untuk kerja berapa persen? Misalnya kerja dikasih 60%, misalnya ya. Modal dikasih 40%. Nah, kerja ini kan dilakukan oleh si B sebagai pengelola. Semuanya diserahkan ke B. Kalau ada hasil, ada untung. Yang 40% masuk modal. Nah, modal karena B juga turut modal, maka A dikasih, B dikasih sesuai porsi. Sehingga kalau misalnya pemodal A itu dulu dia ngasih modal 100 juta, sementara B ngasih modal 20 juta, berarti ini kan 20%-nya si B ini. 20 banding 100 kan 20%-nya, 1/5. Maka A mendapatkan 80%, sedangkan B mendapatkan 20%. 20% dari mana itu, Pak? 20% karena modalnya B yang dipakai untuk nutupi operasional. Bayar utang dan seterusnya. Lain halnya, kalau B meniatkan itu untuk utang dan nanti dia akan minta ke A. Kalau itu tidak masuk modal. Dan nilainya aman kalau utang. Pokoknya keluar berapa akan dikembalikan segitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya belum ada hasil tapi B meminta. B meminta, karena dia sudah merasa bekerja. Jika akad dari awal adalah mudoroba, sebenarnya B tidak punya hak untuk meminta. Karena B di sini mudorib, bukan ajir. Ya. Dalam akad mudoroba, itu berbeda dengan akad ijaroh. Kalau diangkat jadi karyawan, itu akad ijaroh. Kalau dalam akad mudoroba, di sini mudorib dapat bagi hasil. Ya. Mudorib dapat bagi hasil. Karena hanya mendapatkan bagi hasil, maka dia tidak mendapatkan upah. Sedangkan dalam akad ijarah, ya, pengelola dapat upah. Karena pengelola jadi sebagai karyawan. Pengelola jadi karyawan. Nah, karena dia jadi karyawan, dia berhak dapat upah sesuai dengan kesepakatan waktu awal kerja dan nilainya sebagaimana yang disepakati. Kalau itu yang dilakukan, insya Allah tidak masalah. Sehingga di sini mau untung maupun rugi, pengelola tetap dapat karena dia statusnya sebagai karyawan. Tapi kalau mudharabah, kalau untung pengelola baru dapat, kalau rugi pengelola nggak dapat apapun. Nah, terus nafkah untuk keluarga bagaimana, Pak, jika akadnya tetap mudoroba yang menantikan keuntungan, menantikan hasil? Bisa kasbon dulu di pemodal, utang ke pemodal. Pak, saya utang karena saya butuh nafkah sekian untuk nutupi kebutuhan nafkah anak istrinya, keluarganya yang lain, orang tuanya barangkali. Maka dia boleh utang. Dan nanti ketika dapat hasil, hasilnya dipotong sebagian untuk nutupi utang. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya kan jualan baju anak. Gimana? Untuk satu saya jualan baju anak. Baju anak, baik. Ya. Untuk satu jenis produk itu kan banyak motif cat ukuran. Satu? Satu jenis produk itu banyak motif dan ukuran. Oke, baik. Satu kodi ya? Iya, satu jenis. Nah, bolehkah saya memberikan harga grosir terhadap customer dengan minimal order, misalnya satu kodi, dengan harga lebih murah dari ecer, tetapi dengan syarat tidak bisa memilih motif dan ukuran. Apakah ada atap horor terjadi? Apakah ada horor di atap ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Cukup, Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bolehkah kita membuat variasi harga? Harga grosir lebih murah dibandingkan harga ecer? Jawabannya variasi seperti ini boleh. Ya. Variasi seperti ini hukumnya boleh. Pak, itu apa enggak termasuk dua harga dalam satu transaksi? Jawabannya tidak termasuk. Kok bisa tidak termasuk? Kan ada dua harga, harga grosir sama harga ecer. Ini baru sifatnya penawaran, belum akad. Nah, saat deal-dealan, jadilah akad. Nah, ketika deal, apakah harga yang dipakai dua atau satu? Satu. Baik, saya ambil grosir. Berarti dia tidak memberlakukan harga ecer lagi. Sudah langsung pakai harga grosir. Berapa harga grosirnya? Sekian. Dia deal-dealan dengan harga yang grosir, yang lebih murah. Harga ecernya tidak lagi berlaku. Karena dia sudah mengambil harga grosir. Atau baik saya beli eceran saja, berarti harga ecer yang berlaku, bukan harga grosir. Dan ketika itu terjadi, berarti yang dipakai adalah satu harga. Meskipun dalam penawaran ada dua harga. Maka penawaran lebih dari satu harga, mau dua, mau tiga, mau empat, hukumnya boleh. Karena penawaran. Dan penawaran belum akad. Tapi kalau sudah akad, harus salah satu harga yang dipilih, tidak boleh yang lain. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau grosir itu jadi nggak jelas? Karena nggak bisa milih ya. Ukuran nggak bisa milih, motif nggak bisa milih. Wallahu a'lam, insya Allah diperbolehkan. Selama orangnya tahu barangnya. Sehingga saat dibuka satu kode itu. Ya, itu kan tidak kemudian masih di dalam kotak, nggak boleh dibuka ya. Kalau dibuka, otomatis beli. Nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau boleh dibuka, lihat barangnya, ya sudahlah, oke, saya beli. Berarti kan dia ridho untuk membeli dengan aneka ukuran dan aneka motif. Tapi nanti jadinya nggak seberapa laku. Ya itu sudah jadi resiko dia. Dan dia sudah ridho dengan adanya resiko itu. Sehingga tidak masalah ketika dia mengambil harga grosir, lalu barangnya tidak bisa milih. Yang penting diberitahu, dia bisa buka. Dibuka, dicek, oh barangnya kayak gini. Dia bisa melihat aneka warna, aneka model, dan seterusnya. Baik, saya beli semuanya. Berarti dia sudah ridho. Dan kalau demikian, insya Allah halal, tidak masalah untuk dia melakukan transaksi ini. Wallahu a'lam. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz di luar tema. Kemarin kan ada sempat ikut kajian offline tuh. Ustaz ini memberikan apa ya materi itu kita harus lebih mengutamakan dalil dari Rasulullah SAW daripada siapapun meskipun itu dari sahabat gitu. Lalu beliau membawakan riwayat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Urwah itu kan yang masalah beli kambing itu Ustaz. Di akhir riwayat kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan barakallahu fik, tapi tidak dijawab dengan sahabat Urwah. Sama riwayat yang satu lagi saya lupa. Nah, yang di Indonesia kan biasanya ya di umum lah. Itu kalau ada yang mengucapkan ke kita baik lisan ataupun tulisan kan langsung dibalas Wafik Barokolo gitu, mengambil pendapat dari Aisyah gitu Ustaz. Nah dari itu Ustaz menyimpulkan bahwa sebaiknya kita meninggalkan menjawabnya itu karena Rasulullah tidak mengajarkan gitu. Nah begitu gimana ya supaya penjelasannya ya. Baik. Cukup Bapak? Cukup Pak. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Yang kami pahami seperti ini ya. Ini sebenarnya masuk ke ranah menggunakan ilmu usul fikih dalam memahami dalil. Yang kami pahami seperti ini. Bahwa ketika ada dua dalil, yang satu detail dan yang satu tidak detail. Ya, karena dalil yang tidak detail cukup banyak. Ya, misalnya dalam Al-Quran ada banyak dalil yang sifatnya global. Disebut dengan dalil mujmal. Ketika ada dalil yang sifatnya mujmal, global. Ya, seperti misalnya, aqimus shalah, tegakkan sholat. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian puasa. Di situ kan tidak disebutkan detailnya kayak gimana. Tegakkan sholat. Selanjutnya apa yang harus aku lakukan dengan menegakkan sholat? Kemudian Allah juga berfirman, hafizu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah sholat lima waktu dan sholat al-wusta. Lalu penjelasannya ada di mana? Ada di praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendetailkan perintah itu. Termasuk kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Detailnya ada di mana? Ada di ayat berikutnya. Ya. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Kewajiban puasa itu ada di bulan Ramadan. Baik. Nah, ketika ada detail yang tidak detail, maka yang kurang detail dibawa kepada yang detail, kemudian dilakukan saling melengkapi. Dilakukan cara saling melengkapi. Dengan cara demikian, maka kita mengamalkan semua dalil. Dan mengamalkan semua dalil yang disebut dengan metode al-jam'u, metode mengkompromikan dalil, itu lebih dikedepankan daripada metode an-nasakh, daripada metode nasakh dan mansukh, atau metode tarjih, menguatkan sebagian dalil dan membuang dalil yang lain. Berdasarkan kaidah i'malul kalam muqaddamun ala ihmalihi, memanfaatkan semua kesimpulan kalam, semua kesimpulan dalil, itu didahulukan daripada membuang sebagian dalil. Dipahami insyaAllah ya. Baik. Metode tarjih, metode nasah, itu konsekuensinya nanti ada sebagian dalil yang tidak dipakai. Dan memakai semua dalil lebih didahulukan daripada memakai sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Karena itu kita bisa kompromikan hal itu dari dua riwayat tadi ya. Sehingga dalam riwayat Urwah Al-Bariki yang didoakan oleh Nabi SAW, Barakallahu fi safqati yatik. Kok di situ enggak ada balasan? Enggak ada balasan, ada banyak kemungkinan. Bisa karena tidak disebutkan dalam riwayat. Bisa juga balasan itu bukan satu kewajiban. Dan ketika itu bukan satu kewajiban, sah-sah saja tidak diberi balasan. Kemudian, para ulama menganjurkan ketika kita mendapatkan ucapan yang baik dari orang lain, silahkan membalas. Dengan makna umum dari sabda Nabi SAW, Man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa'illam tajid, ma tukafi'unahu fad'ulahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Kalau kamu mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka balas kebaikan itu. Jika kamu tidak menjumpai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai balasan yang membuat orang ini merasa puas, fad'ulahu, maka doakan kebaikan untuknya. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, sampai kau yakin kau telah memenuhi, kau telah membalas kebaikan orang itu. Sehingga bisa jadi perlu diulang. Terima kasih ya Pak. Sekali lagi terima kasih Pak. Saya berterima kasih sekali Pak ya. Jazakumullahu khairan. Semoga Bapak dikasih balasan yang terbaik oleh Allah. Itu kadang perlu kita ulang. Sampai orangnya merasa senang, merasa puas dengan doa-doa kita. Sehingga termasuk diantaranya adalah orang ketika mendapatkan kebaikan, ya. Orang ketika mendapatkan kebaikan, maka kita bisa balas. Nah, di sini apa yang bisa kita balas ketika kita mendapatkan ucapan barakallahu fik? Fa idza qala laka shadiquka, ketika temanmu mengatakan kepadamu barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu. Fayumkin, maka bisa antarudda alaihi bimithli ma da'a laka bihi. Bisa Anda balas dengan doa yang semisal. Misalnya dengan mengucapkan wa anta aidan barakallahu fik. Ya. Anda juga semoga Allah memberkahi Anda. Atau engkau doakan dengan doa yang lain, ya. Barakallahu fik, Allahumma Allah yubarik fik, atau dengan doa-doa yang lain. Sehingga yang kami pahami, membalas semacam ini bukanlah tindakan yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Karena kalaupun tidak disebutkan dalam satu riwayat dan itu disebutkan dalam riwayat yang lain, maka itu bisa saling melengkapi. Wallahu'alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya menyewakan untuk toko sembako, tapi berjalannya waktu, penyewa juga menjual barang yang haram seperti rokok. Apakah saya sebagai pemilik yang menyewakan ikut menanggung dosanya, Ustaz? Jazakallah khairan. Wajazakallah khairan. Yang kami pahami, apabila pada saat awal akad Anda tidak tahu bahwa penyewa ini akan menggunakan toko Anda untuk menjual barang haram, sehingga Anda langsung sewakan ke orang ini, setelah disewa, lalu orang ini menggunakannya, maka kesalahan yang dilakukan oleh penyewa, yang kami tahu, ya, Anda tidak bertanggung jawab. Sebagaimana ketika kita menyewakan rumah kepada non-muslim misalnya, lalu kita tidak tahu ini mau dipakai apa. Ternyata dipakai untuk hunian. Kemudian tentu saja non-muslim ini bisa jadi dia beribadah di rumah itu. Maka ini di luar tanggung jawab kita. Tapi kalau kita tahu dari awal, ini mau disewa untuk ruko, dan orang ini akan menjual aneka bahan termasuk rokok misalnya, Anda langsung bisa buat klausul. Baik, saya mau kamu sewa dengan harga sekian, tapi syaratnya tidak boleh jualan rokok, tidak boleh jualan daging babi, tidak boleh jualan minuman keras, dan aneka larangan yang lainnya. Sudah? Masukkan dalam klausul. Serahkan ke orang ini. Kalau setuju, kita lanjutkan. Kalau tidak, ya mohon maaf, kami belum bisa menerima. Ketika dia setuju, jadikan itu sebagai standar. Kok nanti, kemudian dicantumkan dalam klausul, jika terjadi salah satu di antara pelanggaran ini, maka penyewa diharapkan untuk meninggalkan tempat dan uangnya akan dikembalikan sesuai dengan masa sewa yang dia lakukan. Sehingga kalau dia sewa 2 bulan terus melanggar, harganya 12 juta misalnya, berarti yang Anda ambil 2 juta, yang 10 juta dikembalikan ke dia, dia suruh pergi. Bisa dengan kesepakatan seperti itu, sehingga dengan demikian Anda akan menjaga rumah ini lebih selamat dari pelanggaran. Wallahu a'lam. Baik. Ada? Baik. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.